Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada kitab Lum'atul I'tiqad. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, terlebih dahulu ana ingin menyampaikan beberapa tokoh ahlul bid'ah dan juga penyimpangan yang ada di dalamnya. Karena kelompok-kelompok yang akan kita sebutkan di sini akan selalu dan sering kita ulang-ulang di dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Ini penting supaya kita tahu ketika disebutkan kata Jahmiyah, apa penyimpangannya? Siapa tokohnya? Nah, Jahmiyah ini mempunyai tokoh yang bernama Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan. Ini tokoh Jahmiyah. Jadi kata Jahmiyah diambil dari kata Jahm bin Sofwan. Meskipun pencetus keyakinan Jahmiyah ini bukan Jahm bin Sofwan, tetapi gurunya, namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham itu gurunya Jahm bin Sofwan. Tetapi karena Jahm bin Sofwan adalah orang yang paling banyak menyebarkan pemahaman ini, maka dinisbahkanlah pemahaman tersebut kepada Jahm bin Sofwan. Baik. Apa penyimpangan kelompok Jahmiyah ini? Mereka ini penyimpangannya adalah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai nama-nama yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz dan yang lain sebagainya. Tidak terbatas nama-nama Allah. Mereka orang-orang Jahmiyah ini, Ja'ad bin Dirham, muridnya Jahm bin Sofwan dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya menolak nama-nama dan sifat Allah. Allah tidak punya nama. Allah tidak punya sifat. Ya. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak hidup. Dinafikan semuanya. Ini pemahaman siapa? Jahmiyah. Harus tahu. Karena akan sering kita sebutkan. Ini Jahmiyah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. penyimpangan kelompok Mu'tazilah ini adalah menetapkan nama tetapi menolak sifat. Allah namanya As-Sami, namanya Al-Basir, namanya Ar-Rahman dan lain sebagainya. Tetapi mereka menolak sifat bagi Allah. Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Allah Maha melihat tetapi tidak melihat. Allah Maha pengasih tetapi tidak pengasih. Allah Maha penyayang tetapi Allah tidak penyayang. Ini Mu'tazilah. Siapa tokohnya? Wasil bin Atha. Nama tokoh Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Ya. Barakallahu fikum. Kalau Jahmiyah menolak nama dan menolak sifat. Tetapi Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama tetapi menolak sifat. Dan penetapan nama pun tidak seperti yang difahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah menetapkan nama juga sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Contoh, di antara nama Allah Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Maha Pengasih. Akidah Ahlu Sunnah menetapkan bahwa nama Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dan sifat Allah pun pengasih. Ya. Kemudian di antara nama Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka Allah punya sifat penyayang. Tetapi Mu'tazilah tidak. Dia hanya menetapkan nama. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, tetapi Allah tidak penyayang, Allah tidak pengasih. Allah Maha Perkasa tapi tidak perkasa. Ya. Mustahil bagaimana mungkin kita memberikan nama kepada Allah tanpa menetapkan sifat di dalamnya. Ya. Dikatakan Al-Basir, Maha melihat, tetapi Allah tidak melihat. Kata siapa? Kata pemahaman Mu'tazilah. Iya. Barakallahu fikum. Sebodoh-bodohnya manusia, ya, tentu dia tidak akan meyakini seperti ini. Bagaimana menisbahkan suatu nama kepada Allah tetapi tidak menetapkan sifat? Iya. Contoh kepada manusia saja. Ada orang yang mempunyai kecerdasan. Ya. Kemudian kita katakan dia cerdas tapi tidak cerdas. Mungkin tidak. Ya. Ada profesor, ada insinyur, gitu kan? Dia mempunyai gelar-gelar seperti itu. Kenapa? Karena memang dia mengilmui dalam hal tersebut. Maka suatu kebodohan ketika menetapkan nama, Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Allah Maha melihat tapi tidak melihat. Allah Maha pengasih tapi tidak pengasih. Baik, ini pemahaman siapa? Mu'tazilah. Siapa ketokohnya? Wasil bin Atha. Nah, ini kelompok kedua yang menyimpang setelah Jahmiyah. Kemudian yang ketiga, Asy'ariyah. Asy'ariyah. Asy'ariyah mempunyai kesamaan dengan Mu'tazilah dari sisi penetapan nama. Orang-orang Asy'ariyah menetapkan nama bagi Allah. Ya, Asmaul Husna mereka tetapkan. Tetapi tidak menetapkan semua sifat. Tidak menetapkan semua sifat, melainkan dipilih-pilih dari sifat itu. Mereka pilih. Ya, ada 20 sifat. Ada 7 sifat yang mereka tetapkan. Ya. Barakallahu fikum. Siapa tokohnya? Tokoh Asy'ariyah ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Dulu Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum mendirikan atau menyebarkan faham Asy'ariyah, beliau berpemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari mempunyai paham Mu'tazilah, menetapkan nama tetapi menolak sifat selama berapa? 40 tahun. Ya. Kemudian karena dia orang yang mencari kebenaran, berdiskusi dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya. Akhirnya Abul Hasan bertaubat dari pemahaman Mu'tazilah. Tetapi masih sedikit terpengaruh dengan keyakinan Mu'tazilah. Akhirnya dia menetapkan sifat, tetapi tidak semua sifat ditetapkan, tetapi sebagian sifat saja. Ya. Dia berpihak setelah keluar dari Mu'tazilah berpemahaman atau berkeyakinan dengan pemahaman Al-Maturidiyah. Setelah itu dia diskusi juga, akhirnya keluar mendirikan atau membuat paham sendiri, paham Asy'ariyah. Nah, dan setelah itu beliau berdiskusi dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan akhirnya Abdul Hasan Al-Asy'ari bertaubat dari paham Asy'ariyah dan berkeyakinan dengan pemahaman Ahlus Sunnah, pemahaman para imam mazhab yang empat. Tetapi pengikutnya Abdul Hasan tidak bertaubat sebagaimana bertaubatnya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Abdul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pemikiran yang dahulu. Kemudian beliau berpemahaman dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah mempunyai semua sifat yang sempurna, mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna, ditetapkan semuanya. Tetapi pengikutnya Abdul Hasan Al-Asy'ari yang terdahulu tetap pada pemahamannya, ya, tidak ikut taubat sebagaimana taubatnya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan di Indonesia ini paling banyak berpemahaman dengan paham Asy'ariyah, ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak semua sifat bagi Allah kecuali beberapa saja. Kecuali beberapa saja. Bisa dipahami, ya. Nah, ini tiga kelompok yang akan paling sering kita sebutkan di sini. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Penyimpangan Jahmiyah menolak semua nama dan menolak semua sifat. Ya. Adapun Mu'tazilah hanya menolak sifat bagi Allah, menetapkan nama tetapi menolak sifat. Dan penetapan nama pun tidak diyakini seperti pemahaman dan keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan nama tetapi tidak menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, ya, menetapkan nama juga menetapkan makna sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Contoh tadi Ar-Rahman, Maha Pengasih. Namanya Ar-Rahman, maka sifatnya apa? Pengasih. Ini Ahlus Sunnah. Berbeda dengan mereka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi tidak pengasih, tidak penyayang. Nah, hanya menetapkan nama. Lalu apa faedahnya dari menetapkan nama tanpa mengagungkan sifat Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bisa difahami, ya? Nah. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama sudah kita ambil kemarin, yaitu wajah. Sifat wajah. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlus Sunnah menetapkan wajah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dan juga ijma'nya para sahabat. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Wajah Allah akan tetap abadi. Wajah Rabbmu akan tetap abadi yang maha mulia. Nah. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dalam ayat di sini menjelaskan, menunjukkan bahwa Allah mempunyai wajah. Allah mempunyai wajah yang hakiki, wajah yang nyata. Tetapi tidak boleh kita meyakini bahwa wajah Allah seperti wajahnya makhluk. Ya. Tidak boleh. Allah punya wajah. Kemudian dia berhayal menyamakan wajahnya dengan makhluk. Ya. Ini namanya menyerupakan. Wajah Allah seperti wajah manusia. Ini enggak boleh. Namanya menyerupakan. Nah, atau menghayalkan. Dia tidak menyerupakan dengan makhluk, tetapi dia menghayal-hayalkan, membayang-bayangkan wajah Allah. Ini pun tidak boleh di dalam pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa keyakinan Ahlus Sunnah? Yakini Allah punya wajah yang hakiki, wajah yang sempurna sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah Maha sempurna, maka wajahnya pun sempurna. Iya. Dan wajah ini sifat dzatiyah. wajah sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemarin sampai terakhir pembahasan sifat yang kedua, yaitu al-yadan, kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedua tangan. Tangan yang hakiki, tangan yang nyata, tetapi sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Ya. Tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana tangan Allah. Cukup yakini Allah punya tangan. Adapun bagaimana bentuknya, kembalikan maknanya kepada Allah. Kembalikan bentuk kaifiatnya kepada Allah. Makna tangan apa? Tangan yang mengambil, yang memberi, ya, yang memukul, yang mengusap, ini namanya tangan. Ya. Barakallahu fikum. Adapun bagaimana tangannya Allah, kembalikan kaifiatnya, bentuknya, rupanya kepada Allah. Akal kita tidak akan sampai kepada ya, kesempurnaan Allah. Akal kita terbatas, tidak mungkin bisa membayangkan bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup ditetapkan Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan ini atau sifat kedua tangan ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 24. Ayat 24. Bunyinya bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, tangan Allah ya, dua tangan Allah terbuka. Nah, memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang Jahmiyah menolak sifat tangan. Orang-orang Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah menolak. Allah enggak punya tangan. Lah terus dalil tadi apa? Allah menetapkan untuk dirinya mempunyai tangan. Kemanakan engkau, ya? Engkau kemanakan dalil Allah, dalil Quran yang tadi kita baca? Allah jelas mengatakan, bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Apa alasan dia? Alasan dia, kalau kami menetapkan tangan bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tolak saja, Allah enggak punya tangan. Nah, jadi itu alasan dia menolak tangan. Iya. Kenapa? Ini bermula dari keyakinan dia tentang penyerupaan. Dengan dia mengatakan, kalau kita menetapkan tangan bagi Allah, sama saja kita sudah menetapkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini secara tidak langsung mereka sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kesalahan yang pertama, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan dia mengatakan, kalau kami mengatakan Allah punya tangan, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya tangan. Terjatuh dia ke dalam kesalahan yang pertama, yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau gitu kita tolak saja Allah enggak punya tangan. Terjatuh dia dalam kesalahan yang kedua. Menolak sifat Allah yaitu kedua tangan. Nah. Barakallahu fikum. Di sisi lain, ya. Kenapa mereka terjatuhnya seperti itu? Karena dengan penyerupaan tadi berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, ya, ketika dikatakan Allah punya tangan, mereka tidak ya menyerupakannya dengan makhluk. Tidak mengatakan kalau kami menetapkan tangan bagi Allah, kami sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya tangan. Tidak seperti itu. Karena keyakinan Ahlus Sunnah apa? Allah punya tangan, tetapi tangannya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Maka selamat mereka daripada menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang barusan kita baca itu potongan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ayat sebelumnya atau potongan ayat yang pertama ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 ayat 64 Allah berfirman, menceritakan tentang celaan orang Yahudi kepada Allah. Apa perkataan orang Yahudi? Waqalatil Yahudu, berkata orang-orang Yahudi, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ya, orang Yahudi mencela Allah dengan mengatakan ya yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim bima qalu, sungguh mereka terlaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Apa ucapan mereka tadi? Dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu. Memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, di sini Allah membantah perkataan Yahudi. Apa yang dibantah? Apakah membantah tangannya atau membantah terbelenggunya? Ibu? Hah? Terbelenggunya, ya. Allah di sini membantah orang Yahudi dari sisi perkataan mereka tangan Allah terbelenggu. Ya kan? Dibalas. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Tetapi Allah tidak menolak kata tangan yang disematkan oleh orang Yahudi, karena memang Allah punya tangan. Allah punya tangan. Seandainya Allah tidak punya tangan, Allah akan nafikan perkataan orang Yahudi. Allah enggak punya tangan. Tetapi apa kata Allah? Hanya mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah tidak menolak ketika ditetapkan baginya tangan, karena memang Allah punya tangan. Tetapi yang ditolak oleh Allah terbelenggunya. Tidak, Allah tangannya tidak terbelenggu, melainkan terbuka, memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, jadi Allah menetapkan untuk dirinya sifat kedua tangan. Dan kedua tangan ini adalah sifat zatiyah, sama dengan sifat wajah. Sifat zatiyah berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah menolak. Mereka menolak sifat tangan. Ya, padahal Al-Qur'an sudah menjelaskan Allah mempunyai kedua tangan, terbuka memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Begitupun juga dengan hadis Bukhari Muslim. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah penuh. La yaghiduha nafaqatan saha al-laili wan nahar, tidak pernah tersibukkan dari memberikan rizki di malam dan siang hari. Nah, barakallahu fikum. Tangan Allah, tangan kanan Allah penuh. Ya, tapi jangan dibayangkan tangan seperti tangan manusia. Cukup yakin Allah punya tangan. Zat Allah sempurna, maka tangan Allah pun sempurna. Jangan kemudian kita menghayal-hayal. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh menghayal-hayalkan, membayang-bayangkan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh. Nah, sifat yang kedua ini ditetapkan dengan dalil Quran, sunnah, dan juga ijma' para sahabat. Nah, maka kewajiban kita apa? Menetapkan sebagaimana para sahabat, Nabi menetapkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Tidak boleh kita ya mengatakan tangan artinya kekuatan, tangan artinya kekuasaan. Orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan bukan kedua tangan tetapi dua kekuatan. Ya, yadun artinya kekuatan, artinya kekuasaan. Kata siapa? Kata orang-orang Asy'ariyah. Maka kami katakan ini menyelisihi ya dalil-dalil yang ada. Kita membantah mereka dengan kaidah yang keempat seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Yang pertama apa? Menyelisihi zahir dalil. Menyelisihi zahir dalil. Dalilnya jelas. Mana yang mati? Dalilnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedua tangan. Baik. Dalam kaidah yang pertama saat pembahasan di awal kitab, di antara kaidah di dalam menetapkan sifat Allah, di dalam memahami sifat Allah, yaitu menetapkan di atas makna zahir. Zahir artinya makna yang terbersit, ya. Ketika pertama kali disebutkan, apa yang terbayang oleh antum ketika disebutkan kata tangan. Yang terbayang itu tangan atau kekuatan atau kekuasaan. Hah? Tangan. Makna ini makna zahirnya bahwa ketika disebut kata tangan, ini loh, tangan yang digunakan untuk mengambil, yang digunakan untuk memberi, ini makna makna tangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang bantahan yang kedua, menyelisihi caranya para salaf, para sahabat. Para sahabat ketika disebutkan Allah punya kedua tangan, mereka tidak sama sekali mengatakan tangan artinya kekuatan, tangan artinya kekuasaan, apalagi menolak, apalagi menolak. Nah, ya. Kemudian bantahan yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih, mereka tidak punya dalil yang sahih atas ucapan mereka. Mereka mengucapkan tangan artinya kekuatan, artinya kekuasaan, sama sekali tidak ada dalil yang menguatkan perkataan mereka bahwa tangan itu artinya kekuatan ataupun kekuasaan. Nah. Baik. Kemudian kalau misalnya kita maknai tangan artinya kekuatan atau kekuasaan, di sini disebutkan bahkan kedua tangan, berarti kalau maknanya kekuasaan apa? Dua kekuatan, dua kekuasaan. Alangkah sedikitnya kekuatan Allah, alangkah sedikitnya kekuasaan Allah, gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Orang-orang mereka juga, orang-orang Asy'ariyah, mereka menolak sifat kedua tangan dengan keyakinan tadi, kalau menetapkan kedua tangan bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Taib. Mereka menolak sifat tangan, tetapi mereka menetapkan sifat hidup bagi Allah. Mereka menetapkan sifat melihat bagi Allah, sifat mendengar bagi Allah, sifat bicara bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah. Ya, orang-orang Asy'ariyah menolak sebagian besar sifat dan menetapkan beberapa sifat saja. Di antaranya apa? Sifat hidup bagi Allah, sifat mendengar bagi Allah, sifat melihat bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah. Jadi Allah mendengar, Allah hidup, Allah berbicara, na'am, Allah berilmu. Pertanyaannya, bukankah makhluk juga mempunyai sifat ini? Jawab, iya, makhluk hidup, makhluk melihat, makhluk mendengar, makhluk berilmu. Kami katakan, tanpa sadar kalau engkau mengatakan seperti itu, Anda pun sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk hidup, seperti mana engkau menetapkan hidup bagi Allah. Makhluk melihat, sebagaimana engkau menetapkan sifat melihat bagi Allah. Makhluk mendengar, sebagaimana engkau menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Apa jawab mereka? Oh enggak. Hidupnya Allah ya sesuai dengan kesempurnaannya. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah, bicara Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Maka kami katakan, kenapa Anda tidak memahami tangan pun sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah? Sama saja, berkata tentang sebagian sifat, sama saja berkata dengan sebagian yang lain. Andai saja engkau mengatakan bahwa sifat tangan, sifat wajah sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, selamat Anda. Selamat daripada sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, barakallahu fik. Terputus hujah mereka. Mereka tidak punya hujah untuk membalas. Iya. Nah, karena mereka menetapkan sifat-sifat tadi, dan sifat tadi makhluk pun mensifati sifat tersebut. Maka secara tidak langsung, ya, mereka juga sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka menolak, oh enggak, kalau hidupnya Allah, melihatnya Allah, mendengarnya Allah, ilmunya Allah, bicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Maka kami katakan, tangan Allah, wajah juga sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Nah, maka sepantasnya Anda pun menetapkan tangan, menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan fahami, tangan Allah, wajah Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan tangan dan tidak sesuai dengan tangan dan wajahnya makhluk. Anda akan selamat. Nah. Barakallahu fikum. Bisa-bisa nanti gara-gara di itu sifat hidup pun mereka tolak nanti. Nah, karena memaksakan diri, ya kalah hujah, kalah bantahan, tidak mempunyai bantahan. Nah, nanti mereka tolak juga itu sifat. Jadi ahlul bid'ah, orang yang menuruti hawa nafsu, mereka tidak mempunyai hujjah yang kuat. Ya, hujjah mereka terombang-ambing, terseok-seok. Nah, karena memaksakan diri, ya, memaksakan diri mengikuti pemahaman tokohnya padahal sudah jelas pemahaman yang menyimpang. Nah, kemudian sifat pembahasan baru, sifat yang ketiga. Sebenarnya ada pembahasan tentang sifat tentang tangan, ya, secara detail. Ya, tapi anak khawatir ini terlalu berat untuk teman-teman yang baru pertama kali mempelajari tentang nama dan sifat Allah. Jadi kita lewat saja. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketiga sudah disebutkan belum? Belum ya. Baik. Sifat ketiga yaitu sifat an-nafsu. An-nafsu artinya jiwa atau diri. Jadi Allah mempunyai diri, ya, mempunyai jiwa, tetapi sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam, ya, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116, ya, dalam surat Al-Ma'idah ayat 116, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atau berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, kata Allah, aqulta linnas, wahai Isa, apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, apa benar Anda berkata kepada kaummu, jadikanlah aku, aku maksudnya Nabi Isa, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Bertanyanya Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Hanya saja agar memastikan keluar perkataan dari Nabi Isa bahwa dia berlepas diri dari peribadatan. Ya. Apa kata Nabi Musa ketika Allah bertanya kepada beliau? Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Enggak mungkin saya berkata dengan apa yang bukan hak saya. Ini peribadatan hakmu ya Allah. Tidak mungkin saya berkata kepada umatku menyuruh mereka untuk menyembah saya dan ibu saya. Ini perkataan Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Sekalipun saya mengatakan itu, engkau pun pasti sudah mengetahui. Jadi Nabi Isa memuliakan Allah, Allah sebenarnya sudah mengetahui. Karena sekalipun saya mengatakan hal itu, engkau pun pasti sudah mengetahui apa yang saya ucapkan, kata Nabi Isa. Ya. Jadi jangan sampai kok Allah bertanya, bukannya Allah Maha tahu, gitu kan? Katakan Allah sudah tahu, hanya saja Allah bertanya kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa menjelaskan kepada umatnya, nih lihat, orang yang kamu sembah sama sekali tidak meminta disembah. Jelas ya? Naam. Kata Nabi Musa, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini kata diri di sini menetapkan bahwa Allah mempunyai diri. Nah, mempunyai jiwa. Barakallahu fik. Nah, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ini bantahan telak untuk orang-orang Nasoro yang menyembah Nabi Isa alaihi salam dengan ucapannya tadi, ya, Nabi Isa berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan dari sesembahan. Ya, mereka menyembah Nabi Isa, ternyata Nabi Isanya sendiri berlepas diri. Subhanallah, subhanak, maksud engkau, mayakunuli an akula malaysa libihak. Enggak mungkin saya berkata dengan apa yang bukan hak saya, peribadatan. peribadatan hakmu ya Allah. Tidak mungkin saya menyuruh umatku untuk menyembah saya. Sehingga orang Nasrani mendengar, oh ternyata Nabi Isa yang kami sembah, dia sendiri berlepas, tidak mau disembah. Nah, supaya orang-orang Nasrani mendengar langsung, nih lihat, orang yang kamu sembah berlepas diri dari persembahan, peribadatan yang kamu lakukan untuk dirinya. Nah, adapun syahid daripada ayat ini adalah kata atau perkataan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, sungguh engkau mengetahui perkara yang gaib. Ya. Baik, sifat nafas ini juga sifat dzatiyah. Ya, sifat nafas sifat dzatiyah. Ditetapkan dengan Al-Qur'an. Tadi sudah kita baca. Ya. Dan juga ditetapkan dengan al-hadis, hadis. Naam. Yaitu dalam hadis Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pujiannya terhadap Allah, Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Adada khalqi sebanyak makhluknya. Wa ridho nafsihi dan keridhoan dirinya. Nah, kata ridho nafsi diri, Nabi Muhammad menetapkan bahwa Allah mempunyai diri. Ya, wa zinata arsy, pujian sesuai dengan apa? Kemuliaan, keindahan arsy-Nya. Wa midada kalimati dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis rawahu Muslim. Dalam hadis di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah sifat nafas. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menetapkan bagi Allah sifat an-nafas. Maka kewajiban kita apa? Menolak atau menetapkan? Menetapkan. Allah sudah menetapkan untuk dirinya sifat diri. Nabi Muhammad juga menetapkan untuk Allah. Maka langkah lancarnya kalau kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mempunyai sifat nafas. Tetapi apa? Sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan jiwa makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Wa ajma'as salaf, para salaf, para sahabat telah berijma' bersepakat akan tetapnya bagi Allah sifat apa? Sifat nafas sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu itsbatuha lillah, maka kewajiban kita adalah menetapkan sifat tersebut bagi Allah min ghairi tahrifin, dengan tanpa mentahrif, memalingkan dari mana zahir. Nah, dengan mengatakan nafas bukan jiwa, bukan diri, tetapi pahala. Ya, dipalingkan kepada makna yang lain. Wala ta'til, dengan tidak menolaknya. Kayak tadi, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah menolak. Karena kalau misalnya kami, kata mereka, menetapkan sifat diri bagi Allah, sama saja sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya diri. Kalau gitu kita tolak saja. Nah, maka Ahlus Sunnah berlepas dari keyakinan mereka. Wala takyifin, dengan tanpa membagaimanakan. Jangan dibagaimanakan, dihayal-hayalkan bagaimana dirinya Allah, bagaimana dan seterusnya. Tidak boleh menghayal-hayalkan sifat Allah. Cukup tetapkan Allah punya diri dan itu sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Menetapkannya dengan tanpa tamtsil, dengan tidak memisalkan. Jangan dimisalkan diri Allah sama dengan dirinya makhluk. Jiwa Allah sama dengan jiwanya makhluk. Jangan lakukan hal tersebut. Nah, sampai sini jelas ya. Adapun mereka, orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya menolak dengan alasan tadi. Kalau kami menetapkan sifat jiwa bagi Allah, sama saja kami sudah menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Maka kami katakan, Anda pun menetapkan sifat hidup bagi Allah, ya, tadi harus dihafal nih, kaidah penting ini. Anda menetapkan sifat hidup bagi Allah, melihat, mendengar, berbicara, berilmu bagi Allah. Nah, makhluk juga mengilmui, makhluk melihat, makhluk mendengar, Anda pun terjatuh. Ya, Anda pun telah menyerupakan karena makhluk juga hidup, makhluk juga melihat. Maka ketika mereka mengatakan, oh tidak, hidupnya Allah sesuai dengan keagungannya, melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya, mendengarnya Allah sama sesuai dengan keagungannya, maka kami katakan, ya, begitupun jiwanya Allah, tangannya Allah, wajahnya Allah sesuai dengan keagungannya. Kenapa Anda tidak menetapkan sebagaimana Ahlus Sunnah menetapkan? Nah, tidak membagi-bagi ini ditetapkan bagi Allah, ini tidak bagi Allah. Padahal Allah telah menetapkan itu semua untuk dirinya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini permasalahan akidah, bukan permasalahan fikih. Kalau permasalahan fikih, imam mazhab, jangankan imam mazhab, di zaman sahabat saja telah terjadi perselisihan dalam masalah fikhiyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Contoh permasalahan dalam masalah fikih, misal apakah kotoran kucing itu najis atau tidak, terjadi perselisihan. Ya. Ketika ruku, mana yang didahulukan, tangan dulu atau lutut dulu? Ini masalah fikih. Nah, tidak boleh saling mencela ketika terjadi khilaf. Ulama ini berpendapat tangan dulu, ulama ini berpendapat ruku dulu. Mereka semuanya mempunyai dalil. Tidak boleh saling mencela. Nah, tidak boleh menjatuhkan mereka. Oh, kamu keliru, kamu salah. Tidak. Ya, mereka mempunyai dalil. Tetapi dalam permasalahan akidah tidak boleh ada perselisihan. Harus sepakat. Harus sepakat sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini masalah akidah. Ini masalah keyakinan. Nah, tidak ada perselisihan dalam permasalahan akidah. Semuanya harus satu prinsip, yaitu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan ini masalah yang sangat penting, masalah akidah, masalah prinsip, masalah manhaj. Nah, maka Anda mewasiatkan kepada teman-teman sekalian, ya, agar jangan sampai, ya, bermudah-mudahan meninggalkan permasalahan ini, ya. Meskipun sudah pernah belajar murojaah. Nah, jangan sampai kita mengaku ahlu sunnah tetapi tidak tahu prinsip ahlu sunnah. Anda ahlu sunnah? Iya, saya ahlu sunnah. Tapi ketika ditanya, Allah punya wajah? Oh enggak, Allah enggak punya wajah. Wajarnya pahala. Nah, ini. Ya, Anda mengatakan ahlu sunnah tetapi prinsip ahlu sunnah sendiri tidak tahu. Anda ahlu sunnah? Iya, saya ahlu sunnah. Tapi kenapa Anda ikut memberontak? Ikut mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Di mimbar-mimbar, di media-media, mencaci pemerintah dan lain sebagainya. Nah, maka pengakuan Ahlus Sunnah, ya, tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Nah, saya sudah belajar, ya, sudah ngaji, sudah puluhan tahun, tapi ngajinya bolong-bolong, permasalahan prinsip, masalah akidah enggak hadir. Akhirnya enggak paham dalam masalah ini. Ya. Maka pengakuanmu yang katanya sudah ngaji puluhan tahun tidak bermanfaat, ya. Barakallahu fikum, kalau dalam masalah akidah prinsip ahlu sunnahnya sendiri tidak mengetahui. Nah, maka ana pun mengingatkan kepada teman-teman sekalian, ya, dalam masalah akidah, ya, kalau bisa jangan sampai telat, ya. Khawatir antum masuk di pertengahan sehingga salah di dalam memahami masalah ini, fatal akibatnya. Karena ini berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar harus memfokuskan konsentrasi. Ya. Kalau ngantuk, wudu. Ya. Barakallahu fikum. Anak-anak yang mengganggu, yang berisik, tolong. Ya. Jangan mengganggu. Khawatir. Ya. Ini masalah akidah. Jangan sampai barakallahu fikum salah di dalam memahami. Karena fatal akibatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.